بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في باب رفع العلم وظهور الجهل، kita masih pada bab tentang diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Bagaimana diangkatnya ilmu itu? Hah? Akhiri sih. Hah? Nah, dengan meninggalnya hamalatul ilm, para ulama, yang meninggalnya orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Musaddad. Musaddad ibnu Musarhad. Wahuwa Musaddadun kasmihi. Musaddad itu artinya dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia, orang yang diberi taufik tepat pada hak. Nah, muwafaqatul haq, muwafaqatus shawab, yakni orang yang sesuai dengan al-haq dalam ucapannya, tingkah lakunya. Nah, ini disebut dengan musaddad. Kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, huwa kasmihi, musaddadun kasmihi. Nah, dia seperti namanya. Emang ini namanya musaddad. Wa Allah jadikan musaddad ini sesuai dengan namanya. Kita mengetahui yang namanya nama bagi selain nama-nama Allah dan nama Rasul itu dari nama tersebut murni semata-mata nama yang tidak bisa diambil kesimpulan adanya sifat pada orang yang memiliki nama tersebut, karena namanya seperti itu. Contohnya misalnya Muhammad artinya orang yang terpuji, tapi kalau untuk nama-nama makhluk itu tidak bisa diambil, tidak bisa dipecah dari nama tersebut kemudian diambil kesimpulan bahwa orang tersebut sifatnya seperti namanya. Ya, ini berbeda dengan nama-nama Allah. Kalau nama-nama Allah itu mengandung sifat-sifat yang sesuai dengan nama tersebut. Ar-Rahman berarti mengandung sifat Rahmah. Al-Aziz berarti mengandung sifat Al-Izzah. Nah, Al-Hakim berarti mengandung sifat Hikmah dan yang lainnya. Tapi kalau namanya makhluk selain para Rasul, berapa banyak orang yang Muhammad wahuwa mudhammam. Muhammad wahuwa mubtadi'. Nah, namanya Ahmad Hizbi. Dan Ahmad terpuji. Nah, namanya Abdullah, pada hakikatnya dia Abdul Wali Fulan misalnya, pada hakikatnya dia mengatakan dia hamba Allah, tapi berdoanya memintanya kepada Fulan, kepada Wali Fulan dan yang lainnya. Nah, ini nama di sisi makhluk itu tidak membawa sifat sama sekali. Nama itu hanya sekedar sebuah doa, harapan. Nah, tapi tidak melazimkan kemudian orang yang namanya bagus akhirnya sifatnya bagus. Tetapi ini musaddad, kata Imam Bukhari, wa huwa kasmi. Betul, memang musaddad. Nah, makanya menjadi seorang alim, menjadi seorang hadis. Qala haddatsana Yahya, Yahya ibn Sa'id Al-Qattani, Sikotun Sabtun Faqih, Imam min A'immati Al-Jarh At-Ta'dil, Imam yang besar Yahya bin Sa'id Qattani atau Al-Qattani. An Syu'bah, Syu'bah ibn Al-Hajjaj Amirul Mu'minin fil Hadis. Amirnya, pemimpinnya kaum muslimin dalam bidang hadis, Syu'bah. Nah, ini kalau sudah gelar seperti ini, itu sudah gelar yang tinggi di kalangan para muhaddisin. Jangankan seperti itu, ketika seorang mendapat disebut dengan Sikotun, ini sudah luar biasa. Sikotun, Sabetun, Hafidun, ini luar biasa. Ini lebih dari itu, Amirul Mu'minin fil Hadis. Nah, ini Syu'bah. Kata Sufyan al-Thawri, mata Syu'bah, mata al-Hadis. Ketika meninggal Syu'bah, seolah-olah ilmu hadis itu ikut meninggal. Nah, karena memang ini tadi, diangkatnya ilmu dengan meninggalnya ahli ilmu. Syu'bah ini orang yang pertama, awal man fattashar rijal bil Iraq. Orang yang pertama meneliti rawi-rawi hadis di negeri Iraq. Ini Syu'bah. Nah, An Qatadah, Qatadah ibn Di'amah, salah seorang tabi'in masyhur. An Anas, Anas bin siapa, Pak Hasan? Anas bin Babe yang hadir pekan lalu. Anas bin Malik. Nah, ahsan. Qala la uhaddisannakum haditsan la uhaddisukum aw la yuhaddisukum ahadun ba'di. Ini Anas bin Malik mengatakan, sungguh aku akan memberikan hadis, menyampaikan hadis kepada kalian dengan sebuah hadis yang setelah ini enggak akan ada seorang yang menyampaikan hadis kepada kalian. Kenapa alasannya? Karena Anas bin Malik ini orang atau sahabat yang paling terakhir yang meninggal di Basrah. Ya, nggak ada sahabat di Basrah kecuali sudah habis, sudah meninggal Anas yang terakhir di Basrah. Disebutkan oleh para ulama Al-Hafidz di sini dalam kitabnya Fathul Bari. Kenapa Anas mengatakan seperti ini? Aku akan menyampaikan kepada kalian sebuah hadis yang setelah ini nggak ada lagi seorang yang akan menyampaikan kepada kalian hadis. Artinya Anas sudah berumur tua, yang lain para sahabat sudah enggak ada yang meninggal, sudah enggak ada yang hidup. Anas tahu ya sudah tinggal dia sendirian. Nah, ini di Basrah termasuk sahabat yang paling akhir meninggalnya. Walaupun sahabat yang paling terakhir meninggal secara mutlak, artinya yang ada di mana saja, yang paling terakhir itu adalah Abu Tufail. Nah, ini Abu Tufail, sahabat yang meninggal, yang sahabat yang paling terakhir meninggalnya adalah Abu Tufail. Nah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul min ashratis sa'ah an yakilla al-ilmu wa yadhhar al-jahlu wa yadhhar az-zina wa taksura an-nisaa wa yakilla ar-rijal hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyim al-wahid. Di antara tanda-tanda hari kiamat, kita mengetahui tanda-tanda hari kiamat itu yang perlu kita ketahui, enggak melulu jelek ya. Enggak melulu tanda-tanda kiamat itu jelek. Ada yang bagus, ada yang jelek. Tinggal dilihat saja. Nah, turunnya Isa, kemenangan kaum muslimin nanti melawan orang-orang Yahudi. Turunnya Al-Mahdi. Kemudian diperangi Ya'juj dan Ma'juj. Di muka bumi akhirnya ada keadilan. Nah, ini tanda-tanda yang baik. Tapi ya banyak juga tanda-tanda yang jelek. Di antaranya ini. Di antara tanda-tanda hari kiamat, an yakilal ilmu. Akan berkurang ilmu. Dan lewat-lewat bahasanya bersama kita. Wa yadharul jahl. Dan akan tersebar ke kebodohan, kejahilan. Wa yadharul zina. Sama zina merata. Bahkan sekarang sudah di beberapa tempat dilegalkan. Wa taksuran nisa, dan perempuan semakin banyak. Wa yakillar rijal, orang laki-laki sedikit. Hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimul wahid. Nanti ada sampai 50 wanita yang memimpin, yang mengatur itu satu pria. Sedikitnya kaum laki-laki. Nah, sebelum lama mengatakan ini tidak harus dengan al-wata', tidak harus dengan pernikahan. Tetapi sebelum al-hafidh, hal ini terjadi. Di zaman para umara al-Turkuman, ya, satu laki-laki menikahi sampai 50 wanita. Nah, sebagian mengatakan enggak mesti dengan pernikahan, tapi bisa jadi dengan budak. Seperti itu. Karena banyaknya peperangan di akhir zaman, kaum kafir banyak yang terkalahkan, wanita-wanitanya banyak diperbudak. Ala kulli hal, semakin sedikit kaum wanita. Semakin banyak kaum wanita. Dan semakin sedikit kaum pria. Kalau kaum wanita sudah banyak, ini hati-hati. Nah, sesuai. Yang pertama apa? Ilmu berkurang, kejahilan merata. Perzinahan. Ya, coba antum lihat tiga hal ini. Kaum wanita, nisfuddin wa nisful aql. Kalau wanitanya semakin banyak, prianya semakin sedikit, ya sudah, wajar. Akhirnya ilmu semakin berkurang. Yang banyak, ya kebodohan, otomatis. Ketika ilmu berkurang, kebodohan bernaik. Ketika sunnah berkurang, bid'ah bertambah. Ketika tauhid berkurang, kesyirikan bertambah. Siapa para pengikutnya Dajjal nanti? Di antaranya yang banyak siapa? Selain Yahud dan Nisa. Nanti di An-Nar, penghuni An-Nar paling banyak wanita. Sehingga dengan ini, jangan dibiarkan wanita-wanita tersebut. Ya, kasihan mereka. Diselamatkan. Nah, Paham antum ini? Loh ini serius ini. Nah, coba antum lihat. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Ma taraktu fitnatan adarru 'ala ar-rijal, ma taraktu fitnatan ashadd 'ala ummati aw adarru 'ala al-ummati aw adarru 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan suatu fitnah yang lebih memudaratkan bagi kaum laki-laki sepeninggalku selain fitnahnya an-nisa. Nah, an-nisa al-mar'ah sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Idza kharajat yastashrifuha asy-syaitan." Ini kalau sudah perempuan keluar, satu perempuan keluar, itu syaitan yang menghias. Nah, ini kalau satu, lah kalau ribuan. Nah, kalau ada 1000 laki-laki berarti 50.000 wanita nanti di akhir zaman ini. Siapa yang akan mentarbiah mereka kalau bukan kita? Kan seperti itu. Walaupun tarbiah tidak melulu dengan pernikahan, tetapi pernikahan termasuk. Nah, hal yang mampu menyelamatkan mereka kaum wanita. Sehingga jangan ragu-ragu. Hah? Kecuali yang khawatir tidak bisa berlaku adil. Nah, karena ayatnya jelas. Fankihum ataba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Nah, tapi antum jangan takut, jangan khawatir. Yakin bisa berbuat adil. Walaupun sementara ini ya kalau ana masih takut berbuat enggak adil. Tapi kan jangan ditiru yang seperti ini gitu. Masing-masing kan berbeda-beda. Nah, coba ya ikhwan antum perhatikan, hilangnya ilmu, kemudian tersebarnya kebodohan, menyebarnya juga zina, banyaknya perempuan, disebutkan Al-Hafidz ada sebuah faedah yang bagus. Kita mengetahui bahwa Islam itu menjaga ad-daruriyat al-khams. Ini 5 perkara asas yang dijaga oleh Islam. Ya. Yang pertama adalah agama. Agama Islam menganjurkan untuk sangat menjaga agama Islam. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Man baddala dinahu faqtulu." Orang yang murtad, yang mengganti agamanya, bunuh dia. Ini perkara agama. Islam sangat menganjurkan untuk agar agama Islam ini terjaga. Nah, yang kedua, perkara yang juga dijaga oleh Islam adalah al-aql. Nah, karena dengan akal ini manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Yang pertama agama tadi yang seharusnya terjaga hilang dengan apa? Hilangnya ilmu. Agama akan terjaga juga dengan apa? Ilmu. Ketika ilmu berkurang atau ilmu hilang, otomatis agama hilang. Mau beragama bagaimana kalau tanpa ilmu? Ya. Yang kedua yang dijaga oleh agama apa? Akal. Ya, antum lihat. Ketika akal ini sehat, akal ini akan bersesuaian dengan agama. Tetapi ketika khamr, ya, minuman keras, karena di ayat yang pertama disebutkan juga wa yashrabul khamr. Dalam hadis yang pertama disebutkan minum keras itu akan tersebar, akan merata. Ya. Bagaimana akal manusia akan terjaga ketika sudah khamr? Khamr ini kan yang menghilangkan akal. Kan seperti itu, ya. Nah, kemudian perkara ketiga yang juga sangat agama ini memperhatikan untuk dijaga adalah an-nasab. ya, keutuhan nasab. Nah, makanya kita sebenarnya dituntut untuk mengetahui nasab kita. Mungkin budaya kita di Indonesia ini kurang bagus dari sisi, kalau orang Arab itu minimalnya 5 ke atas, itu minimalnya itu diketahui. Fulan bin Fulan, terus kabilahnya. Nah, karena biar dia tercampur nasabnya. Seperti itu. Ketika zina tersebar, zina yang bikin nasab gak jelas. Iya kan? Hah? Coba lihat antumnya tuh, nikah mutah zina itu. Ini anaknya siapa? Gak jelas, zina. Pelacur, berzina, hamil. Anaknya siapa? Gak tahu lah siapa bapaknya. Coba. Tersebarnya zina. Agama akhirnya hilang. Akal gak terjaga. Nasab gak terjaga. Yang berikutnya, 5 perkara yang agama juga menganjurkan untuk dijaga adalah harta, jiwa. Ya, jiwa dan harta. Ini kaitannya dengan taksuran nisa wa yakilur rijal, apa? Semakin banyak perempuan dan semakin sedikitnya laki-laki. Kaitannya dengan jiwa dan harta. Salah satu sebab, semua takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi sebabnya kenapa kok bisa perempuan banyak? Les. Ada yang bisa menjawab kira-kira? Kaitannya dengan jiwa dan harta. Yang dengan itu akhirnya jiwa dan harta enggak terjaga, akhirnya perempuan ya semakin banyak tapi yang laki-laki semakin sedikit. Apa kira-kira? Peperangan, fitnah, pembunuhan, satu yang lain saling, satu yang lain membunuh, peperangan ini merang yang lain, kasratul fitan, seperti itu. 5 hal ini sudah hilang di akhir saat, di akhir zaman, ketika munculnya tanda-tanda kiamat ini, bersesuaian, subhanallah. 5 hal yang paling dijaga, maka disebutkan ad-daruriyat al-khams. Perkara asas, 5 perkara yang paling doruri di akhir zaman hilang semua. Ini termasuk tanda-tanda kiamat yang jelek. Yang dengannya, kata Al-Hafidh, ya, dalam pertemuan sebelumnya, kita dituntut. Walaupun ini perkara takdir di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kemudian kita semakin memperjelekkan keadaan ini. Bangga seperti itu? Nah, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan nanti akan terjadi sesuatu yang jelek seperti ini, bukan kemudian akhirnya kita berpangku tangan. Ya sudah kalau gitu, takdir. La tatabiuna sunana man kana qablakum. Syibran bi syibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuha. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam, sungguh nanti kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Syibr bi syibr. Sibran bisibrin, atau sibrin ini apa ini? Jengkal. Diraan bidirain, ini dira. Nah, sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak atau dob, kalian akan mengikutinya. Ini kabar ghaib yang diberitakan oleh Rasulullah SAW yang kita imani bahwa pasti terjadi, dan memang telah terjadi. Kita bisa menyaksikan, ya. Coba, apa hal yang dilakukan oleh orang-orang kafir, kemudian oleh kaum muslimin gak diikuti? Apa coba? Semua. Gak bentuk rambut, gak cara berpakaian, gak acara-acara Valentine, sampai negara kafir ulang tahun kita ikut merayakan. Amerika ulang tahun, coba lihat, ada kaum muslimin yang ikut merayakan juga. Seperti itu. Semua ditiru. Padahal udah bener-bener kelihatan jelek. Pakai anting-anting. Jelek aslinya. Seperti itu ya. Mana ada akal sehat mengatakan semua di lidah. Ini kaum muslimin mengikuti. Tapi apa kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam akhirnya kemudian ya sudah kalau gitu kita ikuti, enggak. Kan seperti itu. Ya sama dengan ini juga. Ilmu berkurang. Kebodohan merata. Kemudian banyak diminum khamr terus kita mengikuti. Nah ini. Kan disebutkan oleh Hafidz dalam pertemuan kita sebelumnya, di situ ada has, ada anjuran, himbauan untuk kita jangan seperti itu. Belajar. Akhirnya mudah-mudahan dengan kita belajar ilmu agama, agama kita tidak berperan serta dalam menjadikan tanda-tanda kiamat yang jelek tersebut. Kita tidak turut andil. Masih adalah ilmu ini dengan kita belajar. Seperti itu ya. Nah ini. Sehingga jangan kemudian kita mendengar hal-hal seperti ini sudah pasrah. Tidak ada usaha dan yang lainnya. Tidak. Al-khamar tersebar. Kita amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti itu. Nah, wanita banyak. Gitar dia. Nah, karena wanita ini memang sumber fitnah. Akalnya setengah. Wanita. Wah, agamanya setengah. Terus, kalau enggak kita didik, kita tarbiyah. Coba, bukan hanya efeknya kepada mereka, ya kepada kita. Karena para perempuan ini fitnah. Kalau sudah fitnah, yang terfitnah siapa? Kaum laki-laki. Nah. Sehingga barakallahu fikum, hadis hadis ini menunjukkan bahwa apa yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam ini hak, akan tetapi bukan berarti ketika kemudian perkara tersebut hak untuk kemudian kita berpangku tangan serta membiarkan untuk kemudian kita tidak berusaha. Nah, mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Poligami itu sunahnya Nabi loh ya. Bukan sunahnya Nabi Muhammad saja. Artinya sunahnya para anbiya, para nabi. Seperti itu. Ini ana menghimbau kepada antum. Artinya sudah, ayo sama-sama berusaha. Nah, luar biasa ini. Masa salafi hujahnya seperti itu? Salafi itu kan qala Allah wa qala Rasul. Kan seperti itu. Coba, kenapa kita belajar untuk kita ini tidak taklid kepada ulama? Karena ulama itu manusia. Bisa salah, bisa benar. Yang benar, yang bagus, diambil. Yang kurang, yang jelek, jangan diikuti. Sampaikan itu ke istri antum. Salafi itu hujahnya Al-Quran wa Sunnah. Nah, seperti itu. Coba lihat Nabi siapa? Ibrahim. Ya. Sulaiman. Seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lain-lain. Nah, Daud dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Al-Khulafa ar-Rasyidun semuanya. Enggak Abu Bakarnya. Aisyah dengan Asma beda ibu. Aisyah itu anaknya siapa? Ada yang tahu ibunya Aisyah? Ummu Rumman. Ya. Ibunya Asma Abu Bakar ketika masih dalam jahiliyah, kafirah. Nah, Abdurrahman bin Abu Bakar lain lagi. Ibunya satu bapak. Umar bin Khattab. Bahkan ketika masa jahiliyah istrinya lebih dari 4. Seperti itu. Ketika datang Islam, ya sudah disuruh untuk disisakan 4. Dari situ ada sebuah isyarat juga. Rasulullah ketika di periode Mekah, 1. Sahabatnya sudah ada yang lebih dari 1. Paham antum? Sehingga yang duluan siapa? antum. Nah, Utsman sama. Utsman lebih. Ali bin Abi Thalib. Nah, seperti itu. Para sahabat banyak. Mudah-mudahan Allah beri taufik kita untuk bisa melakukan ibadah ini, sunnah ini. Qulu amin. Katakan amin ya ikhwan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah.